Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jelaskan oleh saya di sini, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan al-Mu'asarah latifan fil muda'abati ma'a ahli. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang figur suami yang dia memiliki pergaulan yang baik, yang lemah lembut dan suka bersenda gurau bersama dengan keluarganya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang otoriter, bukan seorang yang pokoknya asal mau saya. Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW ini adalah sebaik-baik manusia yang disebutkan saya sebaik-baik di antara kalian ya, dalam keluarga-keluarga ini, terutama dalam keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul disebutkan adalah seorang yang memiliki pergaulan yang baik, kemudian lemah lembut dan pandai bercengkrama dan bersendokoro. Dan dijelaskan, wa fi waktin nafsihi yahusuhunna ala ta'atillah Azza wa Jal wal iksari min ibadah. Tapi di sisi lain, di samping Rasul ini seorang yang mesra, seorang yang baik tutur katanya, seorang yang lemah lembut, seorang yang pandai menghibur istrinya, anak-anaknya, tapi Rasul juga menyerukan, membimbing dari istri-istrinya dan anggota keluarganya, mengajarkan untuk apa? Untuk memperbanyak apa min ibadatillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.